kasihmu, peluklah aku, eluskan cinta di hatiku, genggam erat jemariku, damailah di sisiku, letakkan cinta di tahtanya, resapi setia bentuk indahnya, dan semoga saja cinta kita kan abadi. Kekasihku, tetaplah aku sandarkan dirimu di bahuku, pejamkan matamu, lelap di pelukku, damailah di sisiku, letakkan cinta di tahtanya, resapi setiap bentuk indahnya, dan semoga saja cinta kita kan abadi.